بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح الشيخ محمد بن عبد الوهاب rahimahullahu ta'ala mengatakan babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab, barang siapa mencari berkah dengan sebuah pohon atau batu atau yang semisal dan yang semisal dengan keduanya. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakumul dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun ghiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. خبركنلح kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat, sesembahan yang ketiga yang lainnya. Apakah untuk kalian laki-laki dan untuk Allah Azza wa Jalla perempuan? Kalau demikian, itulah pembagian yang batil. Tidaklah sesembahan-sesembahan tersebut melainkan nama-nama yang kalian namai, kalian dan nenek moyang kalian, yang Allah Azza wa Jal tidaklah menurunkan dalil tentangnya. Tidaklah kalian mengikuti melainkan sangkaan belaka, dan yang diinginkan oleh diri-diri kalian. Dan sungguh, telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Ana ulangi penerjemahan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti melainkan sangkaan belaka dan keinginan diri-diri mereka, yaitu hawa nafsu mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid, أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. Bahwasanya bab ini merupakan kelanjutan dalam penyebutan kesyirikan-kesyirikan yang meniadakan tauhid atau kesempurnaan tauhid. Tabarraka at-tabarruku talabul barakati wa raja'uha wa i'tiqaduha. Tabarruk, yaitu mencari berkah, mengharapkan berkah dan meyakini keberkahan benda-benda. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, yaitu ma asbahahuma min buq'atin wa magharatin أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. Yaitu segala sesuatu yang serupa dengan keduanya berupa tempat atau gua atau kuburan atau nisan atau jejak peninggalan. Afara'aitum akhbiruni an hadhihi al-asnami hal naf'at aw darrat. Khabarkanlah kepadaku tentang berhala-berhala ini. Apakah ia bisa memberikan kemanfaatan atau menimpakan kemadaratan? Allata quri'a bitakhfifi ta'i wa quri'a bitasydidiha. Allata dibaca dengan tanpa mentasdid ta'nya dan dibaca pula dengan mentasdid ta'nya. Jadi allata atau allata. فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف. Maka berdasarkan qiraah yang pertama, yaitu tanpa ditasydid allata, ia merupakan nama sebuah batu yang berwarna putih yang dipahat, yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang terletak di Taif. Wa 'ala al-qira'ati tsaniyati, dan berdasarkan qira'ah yang kedua yaitu dengan tasydid latta, yasmu fa'ilin min latta, ia merupakan isim fa'il dari latta. Latta yaluttu lattun. لرجل كان يلت السويق للحاج, yang merupakan sebutan bagi seseorang yang mengaduk adonan gandum untuk para jemaah haji. فَمَاتَ فَعَكَفُ عَلَى قَبْرِهِ, lalu ia pun meninggal, kemudian manusia pun beriktikaf di kuburannya. Al-Uzza syajaratu samarin qad buniya hawlaha wa ju'ila laha astarun baina Makkah wa Thaif. Al-Uzza merupakan sebuah pohon samar yang didirikan di sekitarnya bangunan dan dijadikan padanya penutup-penutup yang terletak antara Mekah dan Taif. Manatu, manata, manah, sanamun bil musyallali baina Makkah wal Madinati, yaitu sebuah patung di musyallal, nama tempat antara Mekah dan Madinah. الثالثة الأخرى, yang ketiga yang lainnya, ذَمٌ لَهَا بِالتَّأَخُّرِ, celaan bagi manat dengan diakhirkannya, أي المتأخرة الوضيعة المقدار, yaitu yang terakhir, yang rendah kedudukannya. Alakumuz zakaru, apakah untuk kalian laki-laki, yaitu taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa zakaru, kalian menjadikan untuk kalian apa yang kalian senangi, yaitu jenis kelamin laki-laki, yaitu mereka orang-orang Arab tatkala itu di masa jahiliyah. Mereka tidak senang kalau mendapatkan bayi perempuan. Walahul unsa, dan bagi Allah Azza wa Jalla perempuan. Taja'aluna lahul inasa, yaitu kalian menjadikan bagi Allah perempuan. Haitsu taquluna, di mana kalian mengatakan al-malaikatu banatullahi, para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Dhiza jaurun wa batilun, kezaliman dan kebatilan. Asma'un mujarradu tasmiyatin, semata-mata penamaan belaka. Sammaitumuha, yang kalian namai, min tilqa'i anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri. Min sultanin, ay min hujjatin wa burhanin ala uluhiyyatiha. Yaitu Allah Azza wa Jal tidak menurunkan satu hujjah pun dan satu bukti pun yang menetapkan uluhiyah sesembahan-sesembahan tersebut. Iyattabi'una ma yattabi'una, tidaklah mereka mengikuti, ay laisa lahum mustanadun, mereka tidak memiliki sandaran dalam kesyirikan mereka tersebut. Illa dhanna, melainkan sangkaan belaka, ay husna dhannihim bi abaihim, yaitu baik sangka mereka kepada nenek moyang mereka. Ma tahwal anfusu, yang diinginkan oleh jiwa-jiwa, yaitu yang dimaksud hududu anfusihim fi ri'asati, bagian jiwa mereka dalam hal jabatan, kekuasaan. Yaitu mereka memiliki hawa nafsu akan mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan. Nah, itu yang mereka ikuti. Al-huda irsalu rusuli bil hujjatil wadihati wal haqqil muniri. Petunjuk yang dimaksud, diutusnya para rasul dengan hujjah yang jelas dan kebenaran yang menerangi. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayati, makna secara global ayat-ayat tersebut. Yahajju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim ma la ya'qilu min hadhihi al-awthan ats-tsalatsati. Madza ajiddatuhum. Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang musyrik di dalam ibadah mereka kepada segala sesuatu yang tidak berakal berupa tiga berhala ini. Apa yang baru pada mereka, pada berhala-berhala tersebut. وَيُوَبِّخُهُمْ عَلَى جَوْرِهِمْ فِي الْقِسْمَةِ, dan Allah Azza wa Jalla mencela mereka atas kezaliman mereka dalam pembagian. حَيْثُ نَزَّهُ أَنفُسَهُمْ عَنِ الْإِنَاثِ وَجَعَلُوهَا لِلَّهِ, di mana mereka menyucikan diri-diri mereka dari perempuan, dan mereka menjadikan perempuan bagi Allah Azza wa Jal, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. ثُمَّ يُطَالِبُهُمْ بِالْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ عِبَادَةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ, kemudian Allah Azza wa Jal menuntut mereka untuk mendatangkan bukti yang menunjukkan kebenaran peribadahan kepada berhala-berhala ini. Wa yubayyinu anna dhanna wa raghbatan nufusi la yakunani hujjatan ala hadzal matlabi. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya sangkaan dan keinginan jiwa tidak bisa menjadi hujjah terhadap perkara ini, yaitu peribadahan. وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل. Hanya saja hujjah di dalam perkara peribadahan adalah apa yang didatangkan oleh para rasul. Minal barahinil wadihati wal hujajil qati'ati ala wujubi ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadatil asnami. Berupa bukti-bukti yang jelas dan hujjah-hujjah yang pasti yang menunjukkan wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat-ayat ini dengan bab, anna fiha tahrimat tabarruki bil asjari wal ahjari wa'tibarahu syirkan. Bahwasanya di dalam ayat-ayat tersebut terdapat diharamkannya mencari berkah dengan pepohonan dan bebatuan, serta dianggapnya perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Fa inna 'ibada hadhihi al-asnami al-madhkurati innama kanu ya'taqiduna حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها. Karena sesungguhnya para penyembah berhala-berhala yang disebutkan ini, Lata, Uzza, Manat, hanya saja dahulu mereka meyakini bisa didapatkannya keberkahan dari berhala-berhala tersebut dengan mengagungkannya dan berdoa kepadanya. Fattabarruku bil quburi kattabarruki billati, maka mencari berkah pada kuburan seperti mencari berkah pada Lata. Wabil asjari wal ahjari kattabarruki bil Uzza wa Manata, dan mencari berkah pada pepohonan dan bebatuan seperti mencari berkah pada Uzza dan Manat. Jadi orang-orang yang ngalap berkah pada benda-benda, ya sama saja mereka dengan orang-orang musyrik yang mengibadahi Lata, Uzza dan Manat dahulu. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat-ayat ini, al-ula yang pertama, anna tabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Bahwasanya mencari berkah dengan pepohonan dan bebatuan merupakan kesyirikan. Athaniyatu yang kedua, masru'iyatu mujadalatil musyrikina ibtalil syirki wa taqriri tauhidi, disyariatkannya membantah orang-orang musyrik dalam rangka menggugurkan kesyirikan dan menetapkan tauhid. Atsalisatu yang ketiga, annal hukma la yathbutu illa bidalilin mimma anzalallahu, bahwasanya hukum tidaklah ditetapkan melainkan berdasarkan dalil dari apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. La mujarradiz dhanni wa hawa nafsi, tidak berdasarkan sangkaan belaka dan hawa nafsu. Arabi'atu yang keempat, annallaha qad aqama al-hujjata bima arsala min ar-rusuli wa anzala min al-kutubi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menegakkan hujjah dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, waffaqallahu al-jami'